katanya gak ada ginian loh. Saya langsung duet bareng Mas Gary di sini. Ada isyarat cinta bareng Balilin Herlina. Mas Gary Mahesa. Bareng-bareng semua benda. Kau tanya isyarat cinta. Terima kasih. Cintaku padamu. Terima kasih. sabar menanti. Suka dan duka mu, suka duka ku jua. Bila hati bersatu, itulah cinta. Terima kasih Mbak Lili. Saya juga makasih banyak Mas Giri.